Di sini ku berdiri, menatap matahari, membelakangi semua, menyisakan harapan dan sepiring kemungkinan untuk kau datang segera. Kasihku, kasihmu bertemu. Sisa harapan dan sepiring kemungkinan untuk kau datang segera. Jika mati mengobati, mengapa kau halangi jalanku untuk pulang? Kasihku, kasihmu bertemu. Inginku, maumu bertumpu. Untuk kau pulang sekarang, menahan beban. Kasihku, kasihmu bertemu.